Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana biasanya ya, kita teruskan pembahasan kita di kitab tauhid. Insyaallah pada petang hari ini kita masuk di bab ke-20 ya, bab tentang maja'a fit tatayyur ataupun hukum yang berhubungan dengan masalah tatayyur. Ya. Di bab-bab sebelumnya ya sebenarnya kita sudah singgung ya, tetapi di bab ini dibahas secara khusus ya, disebutkan tentang dalil-dalil yang membahas perkara ini secara langsung ya, secara langsung. Tatayyur sendiri itu berasal dari kata tayara ataupun ta'irun ya. Jadi terbang ataupun sesuatu yang terbang ya, maksudnya adalah ta'ir adalah burung. Ya, jadi burung ya. Dalam bahasa Arab ta'irun ya. Kalau di dalam penjelasannya kemarin ya, kita sebutkan tatayyur ini memang diambil istilah ini dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, yang mana dulu ya, mereka senantiasa memprediksi ataupun meramal apa yang akan mereka lakukan, apakah mereka akan mendapatkan kebaikan atau justru mereka akan mendapatkan kesialan ya, ya. Kemudian mereka mengundi dengan cara menerbangkan burung ya. Ya, pada saat burung terbang ke kanan ya, mereka akan merasa akan sukses ya dengan apa yang mereka akan lakukan. Seandainya burung terbang ke kiri, mereka beranggapan akan mendapatkan kesialan dan seterusnya. Ya. Kenapa perkara seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam? Ya. Di antaranya tentu adalah yang pertama menjadikan manusia itu cenderung mengalami ketakutan-ketakutan yang akhirnya seseorang itu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka misalkan meramal ya dengan burung ataupun merasa sial dengan datangnya burung, maka akhirnya orang itu cenderung takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini kemudian dilarang di dalam Islam? Yang kedua, tentu adalah menjadikan seseorang itu hilang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang cenderung tawakalnya kepada selain Allah. Nah, dengan pada saat seseorang itu takut kepada Allah selain Allah, maka ini akan menjadi rusaknya ibadah. Ya, karena ibadah harus ditobang dengan unsur ketakutan ya, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ya. Janganlah kalian takut kepada mereka itu selain Allah, tapi takutlah hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah lah yang layak untuk ditakuti. Ya, selain Allah itu la yadurruhum ya, mereka tidak akan bisa memberikan madarat dan juga tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Ya, madarat dan manfaat yang datang dari selain Allah itu terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang berhak untuk ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat seseorang itu tidak tawakal kepada Allah, ya maka hilang juga ibadah pada orang tersebut. Ya, manusia cenderung menyandarkan urusannya kepada ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sinilah kemudian tatayyur itu dilarang di dalam Islam, ya di dalam Islam, dan ini masuk dalam pembahasan ketauhidan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan contoh ayat yang membahas tentang masalah tatayyur ini Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 131 ya. Ini potongan ayatnya disebutkan ala innamata'iruhum 'indallah ya, walakinna aktsarahum la ya'lamun ya. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu ya adalah ketetapan dari Allah ya. Itulah indallah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita baca dua ayat setelah sebelum ayat ini, kita akan menemukan bahwasanya ayat ini berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada Fir'aun, pada Bani Israel. Ya. Sebenarnya keangkuhan Fir'aun dulu sempat ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menimpahkan kepada mereka musim paceklik. Ya. Musim kemarau yang berkepanjangan. Ya. Tujuannya tentu adalah untuk menyadarkan bahwasanya Fir'aun saja tidak mampu ya, seandainya Allah uji mereka dengan paceklik kepanjangan ya, kemarau yang panjang, Fir'aun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, walaupun dia mengaku Tuhan di situ. Ya. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalam ya kemudian mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala pentingnya kembali kepada Allah ya. Kemudian diajak mereka beriman kepada Allah, justru mereka malah mereka menyangka bahwasanya kesialan ini, musim paceklik ini ya, kemarau ini disebabkan karena Musa ya, disebabkan karena ulahnya Musa inilah yang kemudian jadi sebab terjadinya kemarau panjang. Nah, maka pada saat orang-orang Israel, Bani Israel ini mengatakan kesialan itu datang dari Musa, kemudian Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya kesialan-kesialan itu adalah ya, dari ketetapan Allah. Ya. Jadi di sini Allah ingin mengingatkan bahwasanya kesialan, sekalipun kesialan itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebabnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Ya. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui sehingga menyandarkan kesialan itu kepada Musa alaihissalam. Ya ini gara-garanya Musa ini ya yang merubah adat kebiasaan yang sudah ada. Musa inilah yang kemudian mengajak kepada agama yang baru, ajaran yang baru, menjadikan terjadi kesialan seperti ini. Nah, kemudian ini disandarkan ataupun diingatkan oleh Allah. Jadi segala sesuatu sekalipun kesialan itu adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kita sebagai seorang beriman wajib mengimani segala sesuatu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat lain misalkan ya, contoh ayat lain di sini disebutkan dalam surat Yasin ayat 19. Disebutkan qalu ta'irukum ma'akum a in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Ya. Apakah jika kamu diberi peringatan ya a in dukirtum jika kalian diberikan peringatan bal antum qaumun musrifun, justru kalian menjadi orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini disebutkan di dalam surat Yasin menceritakan tentang Ashabul Qaryah. Ya. Kita tidak tahu Ashabul Qaryah di masa ini siapa pemudanya. Jadi ada Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada sebuah kampung dua utusan. Ya. Dua utusan yang ini, utusan ini tentu adalah utusan Allah mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah pada saat diutus dua utusan mereka mengatakan bal antum mithluna ya bal antum basyarun mithluna, disebutkan di situ bahwasanya kalian utusan Allah tetapi kalian itu juga seperti kami manusia gitu. Ya. Jadi orang-orang ini mereka menginginkan kalau utusan Allah ya jangan seperti manusia seperti kita. Kalau bisa utusan Allah ya seperti malaikat gitu. Ya. Kok kenapa utusan diutus kepada manusia, kok manusia makan juga, minum juga, ya seperti manusia yang lain. Nah, ini yang diinginkan oleh mereka Ashabul Qaryah ini. Nah, ya sesungguhnya permintaan ini juga permintaan yang salah. Coba kalau memang Nabi itu diutus dari kalangan malaikat, ya tentu manusia tidak bisa mengikuti. Ya. Coba kalau Nabi utusan itu seperti malaikat, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum. Kemudian malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya syahwat, ya. Ya, malaikat diciptakan ya untuk takwa, takwa saja, tidak ada pekerjaan lain seperti itu. Dan seandainya utusan yang diutus seperti ini, tentu manusia tidak bisa mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disitulah kemudian Allah sebutkan tentang diutusnya Rasul, Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah rahmatan lil alamin. Rasul itu adalah rahmat untuk seluruh alam, karena ajaran yang dibawa oleh Rasul itu bisa diamalkan oleh manusia. Nah, setelah itu apa? Allah mereka mengatakan qalu ta'irukum ma'akum. Jadi akhirnya kan mereka diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendustakan utusan ini, mereka juga ditimpakan musibah. Maka dua utusan ini mengatakan ta'irukum ma'akum, kesialan kalian itu, musibah yang kalian alami adalah disebabkan karena kalian sendiri. Yaitu kalian tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan a'in tukirtum, jika kalian diingatkan akan Allah, bal antum qaumun musrifun. Justru kalian menjadi orang-orang yang melampaui batas. Kalian menjadi orang-orang yang melampaui batas. Nah, dua ayat ini membahas sama-sama membahas tentang ta'irah ataupun tatayur, tetapi hal yang berbeda. Kalau di dalam surat Al-A'raf itu menjelaskan tentang yang menetapkan kesialan, kemalangan, kekurang mujuran itu dari sisi takdir, yaitu Allah. Ya, walaupun itu keburukan, maka kewajiban kita kan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau berbicara tentang takdir yang baik ataupun buruk, kalau dari sisi yang menetapkan, yang menakdirkan adalah Allah. Adapun di dalam surat Yasin ini menjelaskan tentang sebab. Ya, sebab kenapa terjadi musibah, sebab kenapa terjadi ujian dari Allah? Lah, sebabnya itulah dari manusia itu sendiri. Ya, sebabnya dari manusia. Ya, kalau dari sebab Allah itu, kita tidak boleh menyandarkan kepada Allah. Ya, jadi sebabnya itu adalah manusia. Ya. Seperti kenapa Allah memberikan musibah, ya. Sebutkan Allah sebutkan wa ma asaba min musibatin bima kasabat aydin nas. Ya, tidaklah musibah yang menimpa mereka kecuali adalah ya karena manusia itu sendiri. Musibah disebabkan adalah oleh manusia sendiri. Tapi yang mentakdirkan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dua ayat ini adalah yang pertama menyandarkan dari sisi takdir. Kalau dari sisi takdir semuanya adalah ditetapkan oleh Allah, ataupun kalaupun dari sebab, sebabnya itu adalah dari manusia. Ya, maka di dalam Islam berlaku sebab musabab. Pada saat setiap orang itu mengusahakan sebuah sebab-sebab kebaikan, Allah berikan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak datang dengan sendirinya. Ya. Jadi segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia itu harus dilakukan dengan sebab. Ya. Ya, maka Islam itu menolak namanya paham jabariyah. Paham jabariyah itu orang meyakini kalau manusia sebagai wayang saja, kita mau ngapain saja kalau Allah takdirkan ya terjadi. Ya, jadi kita mau ngapain saja kalau Allah takdirkan terjadi. Lah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kita meyakini Allah menetapkan, tetapi Allah juga menentukan sebab. Ya. Waja'alna likulli syai'in sababa, Allah sebutkan, dan Allah jadikan segala sesuatu ada sebabnya. Kenapa orang itu sakit? Kenapa orang itu menderita? Kenapa orang itu mendapatkan kebaikan? Ada sebab yang mereka upayakan. Baru nanti ya, kita berbicara takdir, takdirnya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh dua ayat yang membahas tentang tatayur. Jadi dari sisi takdir itu tatayur, skala keburukannya mungkin manusia kita mengalami kesialan, ya. Kemarin saya ngisi pengajian di salah satu masjid juga begitu, saya sampaikan tidak boleh kita menyandarkan keburukan kepada hari tertentu. Ada jamaah yang langsung motong, Pak Ustaz, tapi betul-betul saya alami. Saya kalau hari bepergian hari Ahad, ya Ahad sekian gitu pasaran ya kalau enggak salah dia bicara, kalau saya bepergian pada hari Minggu Pahing, pasti saya mengalami musibah. Karena dia memang mengalami seperti itu. Saya katakan ya, alhamdulillah kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang itu musyrik, segala sesuatu yang dilarang itu pun bisa terjadi juga. Seperti misalkan ucapan dukun itu benar juga kan gitu. Tapi kan Islam sudah mengatakan jangan meyakini itu, jangan mempercaya itu. Bukan dalam artian kita menolak keberadaannya, bukan. Tetapi kita tidak boleh meyakini kesialan itu disebabkan oleh hari. Ya. Tidak boleh juga kita menyandarkan kesialan itu karena ini. Jadi kita harus tetap menyandarkan semuanya kepada Allah. Islam tidak memungkiri kebenaran itu bisa terjadi, ya, hal-hal yang dilarang itu bisa terjadi. Seperti orang berobat dengan sesuatu yang haram misalkan. Ya, ada orang berobat misalkan dia harus makan makan daging kera misalkan, nanti sembuh. Bisa saja sembuh dan Islam tidak memungkiri itu. Tetapi kan kita tidak boleh menyandarkan kesembuhan kepada sebab. Ya, walaupun kita harus melakukan sebab, tapi hasil itu bukan karena sebab. Kembali itu adalah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lah contoh misalkan hadis yang di sini ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara." Ya. Nabi bersabda yang pertama la adwa. Adwa itu penularan penyakit. Ya. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah, Nabi pernah mengatakan seperti ini, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Ada orang badui yang nyeletuk itu. Jadi hadis ini kan mengatakan Rasul bersabda tidak ada penularan penyakit. Si orang badui nyeletuk, ya Rasulullah, buktinya kalau ada onta yang sakit kemudian dicampurkan dengan onta-onta yang sehat juga ikut sakit. Kalau ucapan bodoh ini kan benar juga kan gitu. Bisa saja memang pada saat kita terjadi di masyarakat Purwosari misalkan ada yang satu sakit misalkan yang sering mudah menular misalkan sakit mata. Tapi ternyata bisa menular juga ya pada orang-orang yang sehat. Nah, maksudnya Nabi bersabda tidak ada penularan penyakit, maksudnya tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, maksudnya seperti itu. Ya. Islam tidak mengingkari adanya penularan penyakit karena sesuatu itu nyata kan gitu. Tapi yang dimaksud oleh Rasul tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Maka Nabi jelaskan kepada badu ini kalau memang itu penyakit menular, lalu onta yang pertama sakit siapa yang menulari? Kan begitu. Kalau penyakit itu memang berjalan menular, lah siapa onta pertama yang sakit, siapa yang menulari di situ? Barulah badu ini kemudian diam. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan di situ. Begitu juga penularan penyakit itu tidak serta-merta itu kemudian mewabah begitu saja. Tetapi penularan penyakit itu pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Islam ingin mengajarkan kepada kita ketawakalan yang sempurna kepada Allah. Ya, ketawakalan sempurna kepada Allah. Segala sesuatu kita betul-betul harus sandarkan kepada Allah. Walaupun kita tinggal misalkan di rumah sakit, dokter saja misalkan, dokter yang setiap hari ngobatin orang sakit, dokter saja enggak ketularan kan gitu. Bukan berarti dokter itu hebat, bukan. Kan dokter juga ada yang sakit juga kan gitu ya. Tetapi apa? Di situlah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam Islam juga tadi Islam mengajarkan kita ketawakalan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Islam menganjurkan sebab. Contohnya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendekati masyarakat yang sedang terkena wabah, ya, dan larilah kalian dari orang-orang yang sakit lepra, ya, dari orang yang punya penyakit menular itu, larilah kalian seperti larinya dari kejaran singa. Jadi seakan-akan dua hadis ini bertentangan. Yang pertama Nabi bersabda jangan ataupun tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Hadis ini mengajarkan kita tawakal kepada Allah. Kemudian yang kedua Nabi bersabda larilah kalian dari orang yang sakit menular seperti kalian larinya dari kejaran singa. Hadis ini menunjukkan pentingnya kita melakukan sebab-sebab yang menjadikan kita selamat. Jadi dua hadis ini tidak bertentangan. Dan Islam mengajarkan sebab. Bagaimana agar kita kaum muslimin selalu sehat? Jaga kesehatan. Dan menjaga kesehatan ini adalah sebab. Bagaimana kita tidak tertular penyakit? Jangan mendekat-dekat orang yang terkena sakit. Nah, ini adalah sebuah usaha. Tapi di sisi lain, kalau Allah sudah mentakdirkan pun ya, walaupun kita tidak dekat-dekat, bisa saja Allah uji kita dengan sakit. Buktinya kadang kita juga sakit pada saat orang-orang tidak sakit. Nah, maka hadis yang kedua ini adalah mengajarkan kepada kita tentang kehati-hatian. Nah, dalam hadis lain juga mengajarkan lagi ketawakalan. Jadi yang pertama, jangan kalian mendekati masyarakat yang sedang terkena wabah penyakit menular. Jangan mendekati. Dan juga disebutkan, kalau kalian ada di masyarakat tersebut, jadi kalau kita ada di masyarakat yang sedang terkena wabah, tidak usah keluar dari masyarakat tersebut. Ya. Yang di sini mengajarkan kita ketawakalan. Ketawakalan. Ya. Ini disebutkan semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Islam itu mengajarkan bagaimana kita harus tawakal kepada Allah. Yang kedua, Islam mengajarkan kita melakukan upaya-upaya untuk kebaikan kita. Ya, kebaikan kita. Jadi Islam memang unik, ya. Islam itu unik seperti itu. Jadi dua hal ini harus berjalan secara berbarengan. Tidak boleh orang tawakal, setelah tawakal dia cuman juga berpangku tangan. Ini enggak boleh dalam Islam. Ya, kan kita sudah dikasih tahu misalkan masyarakat ini sedang terkena wabah, kemudian ya kita tawakal sajalah, masuk aja. Ini juga enggak boleh. Karena ini ya, ini berarti kita kurang usaha untuk menjaga kesehatan tersebut. Tapi kalau kita sudah ada di masyarakat tersebut dan masyarakat sedang terkena wabah, disebut enggak usah keluar. Ya. Di situ rasa tawakal kita yang harus kita perkuat. Ya, rasa tawakal kita yang harus kita perkuat. Nah, di sinilah keunikan Islam, ya, keunikan Islam memadukan dua hal yang kadang seakan-akan bertolak belakang, tetapi ini adalah kebaikan yang bersumber dari keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Jadi semua penyakit menular pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala tiyarata. Wala tiyarah maksud tadi tidak ada kesialan dari burung, ya. Tahu-tahu malam kita, rumah kita didatangi burung hantu misalkan. Nah, itu tidak berpengaruh ya, dan itu tidak sebuah pertanda keburukan, tidak ada seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini harus kita hilangkan dalam diri kita. Kita harus hilangkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala hamah. Wala hamah, hamah ini burung hantu. Jadi kalau burung hantu itu Bapak Ibu jamaah, jadi kalau burung hantu zaman jahiliyah, burung hantu ini orang jahiliyah itu meyakini kalau itu adalah arwah, ya, orang-orang yang meninggal karena dibunuh. Jadi rohnya orang yang dibunuh itu jadinya burung hantu itu. Ini keyakinan orang jahiliyah. Nah, kalau saya di kampung itu kalau ada kunang-kunang itu, enggak tahu kalau di Jogja ya. Di kampung saya kalau kunang-kunang katanya itu kuku dari orang yang mati gitu. Berarti sama katanya. Nah, ini kan kok bisa seperti itu kan? Kayak kalau dulu percaya-percaya saja kan gitu ya, namanya dulu kan gitu. Tapi enggak tahu kalau kunang-kunang kalau di kampung saya tidak ada keyakinan apa-apa, cuman yang itu katanya dari kuku orang mati gitu. Nah, kalau burung hantu orang jahiliyah itu meyakini itu rohnya orang yang mati dibunuh. Ya, sehingga dia keluar untuk mencari ataupun membalas dendam kepada orang yang membunuhnya itu. Ya, jika kalau orang jahiliyah lihat burung hantu ini udah takutnya setengah mati itu. Jadi kalau rumahnya malam-malam ada burung hantu di atas rumah, oh itu sudah. Ya, kalau ada selamatan itu ya, biar selamat itu. Atau mungkin bisa ditolak dengan yasinan, bisa yasinan itu yang penting selamat di situ. Nah, ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, sehingga pada saat Rasul itu mengetahui itu dan Islam mengajarkan ini, maka itu sudah tidak berlaku. Nabi mengatakan wala hamah. Tidak ada kesialan dari burung hantu. Burung hantu juga makhluk burung seperti biasa. Jadi dia tidak menjadikan sebab ya apa-apa kepada manusia. Nah, kalau bagi kita yang meyakini seperti ini kan mudah, tapi tidak mudah bagi masyarakat ya, tidak mudah bagi masyarakat itu. Misalkan apa sih hubungannya burung perenjak dengan datangnya tamu kan gitu ya? Gak ada juga, burung perenjak juga gak tahu juga siapa tamu yang datang kan ya. Tapi kalau itu sudah kadang jadi keyakinan masyarakat, ya kadang tidak mudah juga merubah apa yang sudah ada di masyarakat itu. Nah jadi Nabi sudah bersabda, wala hamah, ya, tidak ada kesialan dari burung hantu. Kemudian wala sofaro, tidak ada juga kesialan pada bulan Safar. Bulan Safar, bulan setelah Muharram ya. Kalau kita di bulan Muharram ya. Tapi alhamdulillah bulan Muharram di kita sedikit demi sedikit sudah mulai berubah. Ya alhamdulillah dengan dakwah yang dilakukan oleh para dai ya, para ustadz-ustadz ini cukup merubah apa yang menjadi kebiasaan orang Jogja ini. Kalau orang Jogja 5-10 tahun yang lalu kalau bulan Muharram enggak ada orang menikah kan gitu ya. Enggak ada orang berani itu menikahkan anaknya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada mulai ya. Jadi kasihan karena yang bagian pencatat pernikahan kalau Safar bulan Muharram itu libur total itu ya. Jadi enggak kasihan itu. Kemudian juga yang usaha di paket pernikahan, usaha di event organizer untuk pernikahan itu juga rugi total itu. Ya, mereka biasanya punya karyawan, punya kalau bulan Muharram itu harus enggak ada order sama sekali kan gitu. Ya. Tapi alhamdulillah di Jogja sudah mulai berubah. Ya sudah mulai ya, walaupun masih ada aja, masih ada saja masyarakat yang kalau nikah jangan di bulan Muharram. Ya. Nah kalau kita di bulan Muharram lah, kalau orang-orang jahiliyah dulu di bulan Safar, jadi Muharram kemudian Safar. Jadi kalau bulan Safar juga mereka tidak mau apa-apa, ya apalagi menikahkan anak itu nggak berani itu, karena mereka meyakini bulan sial, ya bulan yang pada saat seorang itu melakukan usaha-usaha di sini akan mengalami kegagalan-kegagalan, sehingga mereka menyandarkan kegagalan-kegagalan ini kepada bulan. Oh ini karena dulu nikahnya di bulan Muharram sih kan gitu ya. Kenapa begini-begini cepat bercerai misalkan? Karena dulu nikahnya di bulan Muharram ini. Ini. Karena yang boleh nikah di bulan Muharram kan cuman sultan saja kan gitu ya, keluarga sultan saja. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai berubah. Nah, ini perubahan ini adalah sejalan dengan dakwah yang perlu kita memang sampaikan kepada masyarakat, tidak boleh menyandarkan kesialan itu kepada hari, kepada waktu ya. Seperti dulu saya katakan misalkan di daerah Banyumas ya itu, kalau di hari Senin ya, Senin pon itu tidak ada yang berani keluar kota istilahnya. Ya, jadi bis-bis antar kota antar provinsi juga mandek gitu. Ya karena enggak ada orang berani keluar. Karena seandainya keluar cari kerja pun enggak dapat kerja itu. Seandainya dapat kerja pun sial nanti kan gitu. Nah, daripada seperti ini udah di rumah aja. Nah, hal seperti ini dilarang di dalam Islam. Kenapa? Yang pertama tadi, karena menimbulkan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang tawakal, hal-hal seperti ini tidak berlaku. Ya. Hal seperti ini tidak berlaku. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa zadahu Muslim, dan riwayat Imam Muslim ditambah lagi wala naua wala ghula. Ya. Tidak ada nau itu an-najm yaitu bintang. Jadi dulu orang jahiliyah gitu, kalau muncul bintang ini maka akan terjadi musim ini ya. Lah ini di Indonesia masih ya. Ada sebagian masyarakat ya. Jadi kalau muncul bintang ini, oh ini akan ada musim kemarau ini. Nah, kalau bintang ini kelihatan, oh berarti nanti ada musim ini, musim angin ya, kemudian ini nanti musim ketiga ya, kemudian nanti ini akan menjadikan musim hujan. Ya, Nabi sudah ingatkan wala naua, tidak ada kebaikan keburukan disandarkan kepada bintang ini juga gitu. Nah, ini maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, buktinya begitu juga ya dalam praktiknya gitu. Kadang mendung kan, kita namanya mendung kan tidak berarti hujan kan, dalam pepatahnya seperti itu. Ya. Kadang walaupun mendung gelap ya, kalau Allah tidak tetapkan hujan ya tidak akan hujan juga kan gitu. Walaupun kemarau berkemanjangan, kalau Allah tetapkan hujan ya hujan juga. Ya, karena memang Allah sebutkan huwallazi anzala minas samai ma'a ya. Maka dialah Allah yang menurunkan hujan ya. Kehendak Allah tidak bisa dihalangi oleh siapapun di situ. Kemudian yang seterusnya Nabi bersabda wala ghula. Ghul kalau di kita itu gendurwo gitu ya, mungkin terjemahannya itu setan itu. Jadi kalau zaman jahiliyah dulu masih ada setan-setan yang itu berupa, yaitu menampakkan diri kemudian itu menggoda manusia itu. Dulu itu masih muncul seperti itulah. Pada zaman Nabi namanya ghul. Ya ghul itu bahasanya ghul, yaitu tahu-tahu orang itu mau berjalan, tahu-tahu ada di depannya rupanya hitam, ya. Kemudian dilihat-lihat rupanya bisa berubah warna, ya. Nah, kalau orang-orang jahiliyah lihat seperti ini udah punya langsung pulang. Nah, ini bakalan sial kan gitu. Ya, memang betul rupa seperti ini, makhluk seperti ini ada dan Islam tidak mengingkari itu, ada. Cuman kalau zaman sekarang sudah ada, enggak ada kan ya. Setan-setan sudah enggak usah menampakkan diri kan gitu. Sudah terwakili oleh manusia sekarang itu. Jadi tidak usah banyak kerjaan. Banyak manusia sudah seperti setan kan gitu. Lah kalau zaman Nabi itu masih kelihatan, masih nampak gitu. Ya. Sehingga kadang mereka menyandarkan, "Oh, kalau lihat ghul pokoknya akan seperti ini gitu." Ya. Kan gitu ya, kalau ya salah satu hidup di kampung gitu, jadi merasakan keunikan-keunikan seperti itu ya. Apalagi di kita kan namanya nama-nama setan ini kan luar biasa ya. Jadi ya dulu saya ada teman penulis yang menulis tentang buku yang menulis tentang seperti ini, dia menceritakan di Indonesia saya hitung-hitung ada 360 lebih nama setan itu ya. 360 katanya. Yang tadi ada gendurwo itu yang laki-laki katanya ya, yang kalau perempuan itu ada sundel bolong kan gitu ya. Lah nanti yang besar ada namanya lagi, yang kecil ada nama lagi, yang anak-anak ada lagi kan gitu. Dihitung itu kayaknya sampai 360 gitu. Dia bilang sebenarnya kalau di luar itu enggak ada ya. Di luar kalau di barat itu namanya cuma satu untuk laki, perempuan, besar, kecil namanya ya Dracula aja gitu. Ya. Lah kalau di Cina namanya cuma satu juga, laki, perempuan, besar, kecil ya namanya satu, vampir kan gitu. Lah kalau di Indonesia itu macam-macam. Dia bilang ya memang karena masyarakat kita masyarakat klenik kan gitu, jadi masyarakat yang memang banyak ditakut-takuti hal seperti ini. Juga dulu masih kecil ya, saya paling takut begitu. Jadi kalau ditakut-takuti, tahu-tahu ada kelapa jatuh kan gitu. Pada saat didekati kemudian dia bisa nyengir gitu katanya. Wah, ini takutnya sudah luar biasa bocah katanya. Kalau ada kelapa jatuh gitu, wah itu sudah takut, enggak berani nekat itu. Nanti takutnya kalau didekati kemudian katanya tertawa itu kan gitu. Jadi wah ini ya dulu mungkin ada betul ya, dulu mungkin ada betul. Dan ini juga termasuk tidak dinafikan dalam Islam, pada zaman Nabi juga ada yang seperti itu. Tapi intinya juga cuma satu, yaitu bagaimana menakut-nakuti manusia saja. Ya, menakut-nakuti manusia yang menjadikan kemudian manusia jadi takutnya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah tidak takut kepada Allah, ya takutnya kepada yang lainnya, jadi tawakalnya kepada selain Allah. Ya. Maka dengan banyaknya setan, banyaknya jin, banyaknya tadi dedemit ya dan macam-macamnya, akhirnya yang jualan rajah jadi laku. Kan gitu ya. Jualan jimat jadi laku juga kan gitu. Ini pakai jimat ini maharnya sekian biar tidak kemasukan gendurwo misalkan kan gitu. Nah, ini pinter juga. Nah ini juga ulah mereka ya, bagaimana menakut-nakuti manusia di situ. Nah, maka di sini Nabi sudah ingatkan wala khula, ya tidak ada kesialan kebaikan yang disandarkan kepada hal-hal tersebut. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa walatiyarata wa yu'jibuni al-fa'al. Ya. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada tatoyur, dan yang menjadikan saya kagum adalah al-fa'al. Ya. Al-fa'al. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, ya wa ma fa'al ya Rasulullah? Apa itu fa'al ya Rasulullah? Rasul bersabda al-kalimah at-thayyibah. Al-fa'al itu adalah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan baik. Maksudnya adalah kata-kata yang mengandung sifat optimisme. Ya, optimisme. Karena tatoyur itu adalah pesimis. Orang itu pesimis ya. Mau ini jadi nanti sial ya. Mau melakukan ini nanti sial. Pesimis saja orangnya itu. Dia mau maju tadi ada burung ini, sial lagi. Jadi orang-orang tatoir adalah orang yang selalu dihinggapi dengan pesimisme di dalam dirinya. Dan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling mengagumkan bagi saya adalah al-fa'al, yaitu kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat optimisme di dalam ya yang diucapkan oleh seseorang. Jadi walaupun dia lihat sesuatu dia optimis, ah ini ya, namanya perjuangan juga pasti ada godaan seperti ini, tapi nanti ada kesuksesan kan gitu ya. Biarin ini cuma hambatan sebentar, kalau kita bisa melampauinya nanti ada keberhasilan. Nah ini yang diinginkan oleh Rasul. Ya, maka Rasul mengatakan yang bikin saya kagum adalah al-fa'al, yaitu orang-orang yang bisa selalu optimis di dalam kehidupannya. Nah, maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini bukan masalah akidah saja bagi saya melihat ini juga kita harus banyak belajar tentang masalah ini. Ya, ini berhubungan juga dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, optimisme ini adalah lahir karena orang itu selalu husnudzon kepada Allah. Ya, bahayanya pesimisme tadi tatoyur, bahayanya adalah menjadikan orang itu suudzon kepada Allah jadinya. Ya. Lah kalau orang itu sudah suudzon kepada Allah, ya memang betul-betul dia akan alami seperti itu. Ya. Saya kasih rahasianya. Kenapa orang tadi ada jamaah yang mengatakan, Pak Ustaz, kalau saya pergi hari Kamis ini, maka saya akan seperti ini. Saya katakan, ya alhamdulillah. Berarti hadisnya Rasul itu benar gitu. Jadi Allah itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambanya. Kalau dia sudah mau baru berangkat saja sudah, oh saya nanti sial ini, sial benar itu nanti. Ya. Karena di dalam hadisnya kan gitu, innallaha ma'adhani abdi. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangkaan dari hambanya itu gitu. Kalau hambanya selalu optimis ya itu yang Allah akan berikan. Tapi kalau sudah di awal sudah pesimis dulu, ah nanti begini begini, itu yang Allah akan berikan. Nah, maka di sini pentingnya optimis. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat kagum, sangat senang dengan orang-orang optimis? Karena orang itu berhusnudzon kepada Allah. Ya, orang itu berhusnudzon kepada Allah dan Allah sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hamba. Ya, maka jangan sekali-kali ada pesimisme dalam diri kita. Ya, hilangkan itu. Jadi kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kaji tentang asma sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi saya di SMS oleh teman yang cerita tentang Fudail bin Iyad. Ya. Dalam hadis kan gitu Allah sebutkan Allah innallaha arhamu min hadhihi illa waladiha. Dulu kita sampaikan namanya Allah itu lebih kasih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Jadi kasih sayang Allah jauh. Suatu ketika Fudail bin Iyad beliau berangkat ke masjid, kemudian dia melihat seorang ibu yang saking jengkelnya kepada anaknya yang nakal itu, jadi saking jengkelnya kemudian disuruh keluar, ya pintunya kemudian dikunci dari dalam. Nah, kemudian si anak terus merontak-merontak, kemudian mengetuk pintunya, ya. Kemudian sampai Fudail bin Iyad sholat pulang dari masjid dan beliau pulang masih melihat anaknya itu terus mengetuk-ngetuk. Ya, sehingga diperhatikan terus sama Fudail bin Iyad. Ternyata lama-lama ibunya juga keluar juga. Setelah keluar kemudian juga anaknya diambil dan diajak masuk ke rumah. Setelah itu beliau menangis dan beliau mengatakan, coba kalau orang mukmin itu seperti anak ini. Maksudnya kalau orang mukmin itu meminta kepada Allah dengan sabar terus diketuk saja, Allah terus diketuk diminta, pasti Allah akan bukakan itu. Seperti ibu ini kepada anaknya itu, karena kasih sayang Allah itu melebihi anak seorang ibu ini kepada anaknya itu. Maka jangan sampai ada pesimisme di dalam diri kita, ya. Apalagi sampai berputus asa, ya. Maka Allah katakan tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali adalah orang-orang yang mengingkari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingkar, Allah itu maha kasih sayang, kok. Kasih sayang Allah tidak terbatas itu. Nah. Jadi disitulah Fudail bin Iyad mengatakan, coba kalau orang mukmin itu sabar dan terus ketuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan itu. Yang penting kita memang mau melakukan hal-hal tersebut. Jangan doa kita seperti kalau orang tobat-tobat sambel gitu ya. Pas lagi ini baru saja ke masjid aja belum adzan sudah ke masjid kan gitu ya. Itu sehari dua hari, setelah tiga hari udah masbuk terus kan. Nah ini namanya tidak sungguh-sungguh ya di dalam dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Nabi beliau sabdakan, yang paling membuat saya kagum adalah orang-orang yang selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Ibnu Qayyim beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Allah. Ya, jadi Allah tidak pernah akan mengecewakan orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi Allah akan mengecewakan hamba-hambanya tersebut. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berawal dari husnudzon kita kepada Allah, ya, optimisme kita di dalam apapun yang kita usahakan. Yang pertama itu adalah menimbulkan ketawakalan kita kepada Allah. Yang kedua, tentu itu akan mengikis habis tatoyur kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Ya. Begitu juga menghilangkan ketakutan-ketakutan di dalam hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu jamaah sekalian yang kita bahas untuk kesempatan petang hari ini. Ya, insyaallah kita teruskan ya pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.